Walirrahini rujuu fih ma lam yakbithu ail murtahini. Bagi orang yang menggadaikan barangnya, dia boleh mengambil kembali barang itu sebelum barang itu diterima oleh penerima gadai. Jadi antara yang menggadaikan dengan yang menerima gadai, mereka sudah ada kesepakatan, sudah ada akad yang sah. Tetapi penerima gadai belum menerima barang gadaian. Nah, bila seperti itu, maka rohin atau orang yang menggadaikan barang, dia masih boleh mengambil kembali barang yang digadaikan. Artinya dia boleh membatalkan kesepakatan gadai yang telah disepakati. Fa in qabadul ainal marhunata mimman yasihu iqbaduhu lazimar rahnu wamtana ala rahini arruju'u fihi. Tetapi setelah barang gadaian sudah diterima oleh murtahin, dan murtahin ini termasuk orang-orang yang sah menerima, maka rohan ini tidak bisa dibatalkan lagi. Artinya penggadai atau orang yang menggadaikan barangnya atau rohin, dia tidak diperbolehkan lagi mengambil barangnya kembali. Warohnu wad'uhu alal amanah. Akad rohan ini, akad rohan atau akad gadai ini adalah salah satu akad yang atas dasar kepercayaan. Jadi di dalam fikih ada istilah akad amanah. Akad amanah ialah suatu akad yang dasar kebolehannya adalah kepercayaan. Wahina idzin la yatmanuhul murtahinu ay la yatmanul murtahinul marhuna illa bita'addifi. Akad yang amanah, akad yang dasarnya adalah amanah, ini memiliki beberapa hukum yang menjadi turunan dari amanah. Jadi memiliki beberapa dampak hukum yang lain. Termasuk dampak dari hukum amanah adalah murtahin atau orang yang menerima gadai, dia tidak harus doman atau menang atau mengembalikan barang bila memang barang yang digadaikan rusak. Jadi saya ulangi, akad rohen merupakan bagian dari akad amanah. Kalau akad amanah berarti bila barangnya rusak, maka yang membawa barang itu tidak harus menggantinya, tidak harus doman. Jadi dalam hal ini murtahin, orang yang menerima gadai, andai kata barang yang digadaikan rusak, maka dia tidak harus mengganti barang itu. Itu adalah konsekuensi dari akad yang berjenis amanah. Kecuali memang kalau murtahin ada kecerobohan dalam menjaga barang itu. Itu beda lagi ya. Kalau murtahin ceroboh, maka dia harus menggantinya. Jadi murtahin atau orang yang menerima gadai, dia tidak harus mengganti barang yang digadaikan kecuali ada kecerobohan di dalam menjaganya. Wala yaskutu bitalafi syai'un minaddain. Dan apabila barang yang digadaikan itu rusak, maka kerusakan itu tidak ada pengaruh sama sekali dengan nominal hutang yang ditanggung. Jadi hutangnya tetap harus dibayar 100%. Walawid da'a talafahu walam yadkur sababan li talafihi suddiqa biyaminih. Bila murtahin atau orang yang menerima gadai, dia mengatakan bahwa barang yang digadaikan telah rusak. Jadi kalau idda'a ini biasanya sudah masuk ke meja hijau ya, sudah masuk di dalam persidangan, sudah masuk di ranah hukum. Kalau ada istilah dakwah di dalam fikih, ini biasanya maksudnya adalah sudah masuk ke ranah hukum. Jadi murtahin atau orang yang menerima gadai, dia mengatakan kepada hakim, mengatakan kepada qadhi bahwa barang gadaian yang dibawanya itu rusak, dan dia tidak menyebutkan sebab kerusakannya. Bila demikian, maka bagi hakim dia harus membenarkan ucapan murtahin. Dia harus membenarkan ucapan orang yang menerima gadai tadi, dan pembenaran itu harus atas dasar sumpah dari murtahin. Artinya setelah murtahin mendakwakan kerusakan barang dia dituntut untuk bersumpah atas hal itu. Bila dia berani bersumpah, maka dakwaan yang dikatakannya itu dibenarkan oleh hakim. Fa in dzakara sababan dzahiran lam yuqbal illa bibayyinah. Kebenaran ucapan dari murtahin tadi, bila memang dia tidak menyebutkan sebab kerusakan. Bila dia menyebutkan sebab kerusakan yang sebab itu bisa terlihat oleh orang lain, maka ucapannya tidak bisa dibenarkan kecuali dia mendatangkan saksi. Artinya bila memang dia memiliki saksi dan saksi itu sudah bersaksi di depan qadhi, dia juga bisa dibenarkan ucapannya. Walawi da'al murtahinu raddal marhuni ila rohin lam yuqbal illa bibayyinah. Kemudian ada lagi kasus antara murtahin dan rohin. Murtahin, orang yang menerima gadai, dia mendakwa bahwa barang gadaian telah dikembalikan. Tetapi rohin mengatakan tidak. Dalam hari ini, dakwaan murtahin bisa dibenarkan bila dia berani atau bila dia memiliki saksi yang melihat hal tersebut. Wa idza qabada. Jadi ada tiga penjelasan di dalam kitab ini tentang dakwaan murtahin. Yang pertama, mendakwakan kerusakan barang tanpa sebab. Yang kedua, mendakwakan kerusakan barang dengan sebab yang jelas. Yang ketiga, mendakwakan mengembalikan barang gadaian kepada pemiliknya. Dakwaan yang pertama, dia bisa dibenarkan bila berani bersumpah. Dakwaan yang kedua, dia bisa dibenarkan bila memiliki saksi. Dan dakwaan yang terakhir juga sama seperti yang kedua. Dia ucapannya bisa dibenarkan bila memang ada saksi yang menyaksikan hal tersebut. Wa idza qabadzal murtahinu ba'dzal haqqi alladzi 'alal rahin lam yahruj ay lam yanfaqqa syai'un minar rahni hatta yaqdiya jami'ah ayil haqqal ladzi 'alal rahin. Bila orang yang menerima gadai itu sudah menerima sebagian hutang, menerima sebagian pelunasan hutang, maka tidak ada pengaruh apapun bagi barang gadaian hingga murtahin menerima semua hak yang ditanggung oleh rohin. Jadi intinya antara hutang dengan barang gadaian ini, barang gadaian bisa terlepas bila memang semua hutang telah dibayarkan. Artinya bukan berarti bila separuh hutang dibayarkan maka separuh barang gadaian kembali, bukan seperti itu. Tapi seluruh barang yang digadaikan ini bisa terlepas bila memang seluruh hutang telah dilunasi. Faslun fihi hajri safihi wal muflis. Fasal menjelaskan tentang pelarangan tasarruf, larangan bertransaksi bagi orang yang bodoh. Jadi safih ini orang yang akalnya kurang normal ya. Dan muflis adalah pailit, seorang yang bangkrut memiliki banyak hutang. Wal hajru lugatan al-man'u, kata hajar, makna lugat dari kata hajar adalah mencegah. Wasar'an man'u tasarrufi fil mal bikhilafi tasarrufi fi ghairihi katolak fayanfudu minasafih. Dan makna hajar secara syariat adalah mencegah tasarruf, mencegah transaksi yang berupa uang. Jadi tasarruf atau hal-hal yang ada hubungannya dengan uang ini tidak disahkan oleh syariat. Bihilafi tasarrufi fi wairih, berbeda dengan ucapan-ucapan yang tidak ada hubungannya dengan uang. Contohnya seperti tolak. Jadi orang yang rugi, orang yang bangkrut, bila dia menalak istrinya maka tolaknya itu sah, karena ucapan tolak tidak ada hubungannya dengan uang. Jadi intinya adalah hajar atau pelarangan tasarruf ini hanya berlaku untuk tasaruf-tasaruf yang berhubungan dengan harta atau uang. Bila tidak berhubungan dengan uang, maka hukum tasarufnya tetap sah.